بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان المتين عزكم الله di antara karunia Allah Azza wa Jal yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya ialah ni'matul aulad. Nikmat karunia dalam bentuk anak. Allah anugerahkan kepada seorang insan, kepada seorang hamba, kepada seorang muslim berupa anak, diberi anak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini, ikhwanatina azzakumullah, di satu sisi sebagai zinah, perhiasan bagi orang tuanya. Di sisi lain, anak ini sebagai fitnah bagi orang tuanya. Di sisi lain, anak ini sebagai faedah. Faedah bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Al-Kahfi ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya harta dan anak merupakan perhiasan dunia bagi pemiliknya. Allah berfirman al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Zina, perhiasan yang menyenangkan bagi pemiliknya, bagi orang tuanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan anak itu sebagai fitnah. Di At-Taghabun ayat yang ke-15 Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian, fitnah bagi kalian, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Di satu sisi dia sebagai perhiasan, perkara yang menyenangkan orang tuanya, menyedapkan pandangan orang tuanya, mengisi kehidupan orang tuanya. Di sisi yang lain sebagai fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ya'la ibn Murrah al-Amiri radhiyallahu anhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan al-auladu majbanatun mabkhalah. Anak-anak yang namanya aulad, anak itu merupakan majbanah. Sesuatu yang membuat orang tuanya jaban. Membuat orang tuanya menjadi penakut. Mabkhalah menjadikan orang tuanya bakhil. Enggak gemar bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu fitnah bagi orang tuanya. Dengan alasan anak, orang tuanya takut untuk berjuang fisabilillah. Dengan alasan anak, orang tua tidak mau berkorban fisabilillah dengan harta benda dan jiwa raganya. Dengan alasan anak, orang tua tidak mau berinfak fisabilillah. Tidak mau membelanjakan hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Karena anak. Majbanah. Mabukhalah. Namun di sisi yang lain, barakallahu fikum, anak ini menjadi faedah. Faedah bagi orang tuanya. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh. Anak yang betul-betul mengerti kedudukan orang tuanya. Anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Dalam Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika seorang insan itu mati, maka terputus semua amalnya kecuali dari tiga perkara. Illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Tiga perkara itu ialah shadaqah jariyah, akan terus mengalir pahalanya, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, mengalir pahalanya, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, akan terus berfaedah bagi orang tuanya walaupun orang tua telah wafat. Pahala terus mengalir di alam kuburnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang orang tua di yaumul qiyamah nanti diangkat martabatnya, derajatnya oleh Allah dengan sebab anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh ada seseorang nanti akan diangkat martabatnya di surga. Fayaqulu anna hadha. Dia mengatakan, dari mana ini? Enggak merasa dia punya amal semacam ini. Dari mana ini? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika laki. Ini semua dengan sebab anakmu. Anakmu yang memohonkan ampun untuk. Anak yang berbuat. Anak yang beramal. Anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak yang memintakan ampun untuk orang tuanya. Faedahnya dirasakan langsung oleh orang tua tadi di yaumul qiyamah, diangkat martabatnya di surga. Ini anak yang faedah. Kadang zina, kadang fitnah, kadang faedah. Dan ternyata ketika kita mendapati ayat atau hadis yang menerangkan bahwasanya anak itu sebagai faedah, itu dikasih embel-embel waladun saleh. Anak yang soleh. Tidak sembarang anak. Tapi anak yang soleh. Dari sini barakallahu fikum, para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diberi anugerah keturunan. Tetapi keturunan yang soleh. Tidak semata-mata minta anak, tapi minta anak yang soleh. Semata-mata anak belum bisa sebagai faedah. Mungkin dia fitnah. Mungkin dia adalah perhiasan zina. Tapi anak yang soleh akan menjadi faedah bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang doa yang dipanjatkan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Dari sanalah Nabiullah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Dia mengatakan, "Wahai Rabb, anugerahkan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Dzurriyyah thayyibah." Ada kata-kata thayyibah. Bukan semata-mata minta anak, bukan semata-mata minta keturunan, tapi yang diminta anak yang soleh, keturunan yang baik. Innaka sami'u du'a, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang mendengarkan doa dan yang mengijabahi doa. Ada kata-kata thayyibah. Juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya orang-orang yang soleh, doanya kaum muttaqin. Mereka memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal keturunan-keturunan yang baik sebagai dzurriyah yang menyedapkan pandangan mata. Di Al-Furqan ayat yang ke-74 Allah menyatakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama." Di antara sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah yang salihin, yang mukminin, yang muttaqin, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami, dari istri-istri kami, dari anak-anak kami, qurrata ayun, yang menyedapkan mata, yang menyejukkan pandangan, jadikanlah kami sebagai imam bagi kaum muttaqin." Sehingga bukan semata-mata anak, tapi anak yang soleh. Dari sini barakallahu fikum, Islam mewajibkan segenap orang-orang tua untuk memperhatikan tarbiyah anak-anaknya. Wajib mentarbiyah anak-anaknya dengan target menjadi anak yang soleh. Salihah, mukmin-mukminah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-132 menyatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu, anak istri kamu untuk mengerjakan salat dan teruslah kamu bersabar untuk memerintahkan mereka salat. Wajib untuk itu. Dan juga di At-Tahrim yang ke-6 Allah menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara tarbiyah salihah, dengan cara tarbiyah Islamiyah, dengan cara tarbiyah iman, tarbiyah akidah, tarbiyah akhlak, tarbiyah muamalah yang baik, dengan tarbiyah agama. Targetnya bukan selamat dari kemiskinan, targetnya bukan menjadi orang yang kaya, bukan. Targetnya menjadi anak yang soleh, selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan ini merupakan tanggung jawabnya orang tua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Masing-masing kalian itu penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia. Seseorang laki-laki, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ul 'an ra'iyatihi. Seseorang itu sebagai pemimpin pada keluarga dia, anak istrinya, dan nanti akan ditanya akan kepengurusan dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. istri juga demikian, perempuan juga demikian, penanggung jawab di rumah suaminya. Dan akan ditanya akan kepemimpinan dia, pertanggungjawaban atas kepengurusan dia. Maka yang nanti na'azakumullah kesimpulannya adalah, dalam Islam ada kewajiban pendidikan anak. Ada kewajiban mentarbiyah anak-anak dengan tarbiyah salihah, dengan target selamat dari api neraka. Dan kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tuanya. Tanggung jawab orang tuanya, ayah ibunya, bapak ibunya yang bertanggung jawab untuk tarbiyah anak-anaknya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketika membicarakan masalah pendidikan anak, tarbiyah al-aulad, maka kedua orang tua ini memiliki peran penting. Peran yang paling urgent, peran yang paling vital terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Suci, bersih, di atas tauhid. Kata Rasul mengatakan setelah itu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Anak terlahir dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa. Di atas fitrah al-haq, di atas tauhid. Yang merubah anak tadi orang tua sendiri. Dirubah yang tadinya Muslim menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau yang semisalnya. Orang tua yang merubah demikian. Tentunya setelah takdirnya Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya orang tua memeramkan bagian yang sangat vital dari tarbiyah anak-anaknya. Barakallahu fikum. Orang tua sebagai sebab anaknya soleh dan solihah. Orang tua pula sebagai sebab anaknya menjadi anak yang menyimpang. Bahkan berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Sampai di dalam surat Al-Kahfi. Di dalamnya diceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang bepergian bersama dengan pelayannya, bersama dengan khadimnya untuk mencari Khadir. Begitu ketemu dengan Khadir, maka beliau pun meminta izin mengikuti Khadir untuk mendapatkan ilmu daripadanya. Diizinkan dengan syarat, tidak boleh bertanya apapun terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Khadir. Ketemu seseorang, ketika mereka menaiki bahtera, menaiki perahu, dilobangi perahunya. Kemudian yang berikutnya lagi ketemu dengan seorang anak, dibunuh itu anak tadi. Yang ketiga mendapati tembok yang mau rubuh, dibangun oleh Khadir. Itu yang disebut di Al-Kahfi. Yang kita inginkan pada kasus dindingnya mau roboh. Nabiullah Musa bertanya, kenapa kamu bangun dinding yang roboh tadi? Dalam keadaan orang-orang kampung, kita meminta izin sebagai tamu mereka, mereka menolaknya. Di antara jawabannya ialah bahwasanya di bawah dinding itu ada harta benda dua orang anak kecil yang yatim di kota ini. Disebut dalam Al-Quranul Karim, wa kana abuhuma shaliha. Wa kana abuhuma shaliha. Fa arada rabbuka ay yukhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini dinding yang morobo ini, di bawahnya ada harta karunnya. Harta benda yang banyak miliknya dua anak kecil yang yatim di kota ini. Dikatakan wa kana abuhuma shaliha, dulu kedua orang tuanya orang tua yang saleh. Maka Rabbu berkehendak untuk mengeluarkan harta tadi di kemudian hari untuk anak-anaknya tadi. Katanya para ulama tafsir ketika membawakan faedah tentang kisah ini, ayat ini menerangkan kepada kita tentang efek dan pengaruhnya orang tua kepada anak-anak. Ketika orang tua itu saleh, salihah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal semasa hidupnya, dalam kesehariannya, dalam mentarbiyah anak-anaknya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan anaknya walaupun dia telah wafat nanti. Allah akan menjaga itu anak. Allah akan menjadikan anaknya anak yang saleh dan salihah. Dijaga dunianya, dijaga agamanya, dijaga akhiratnya. Dengan kesalihan orang tuanya. Betul-betul perannya sangat vital. Ikhwanatina azakumullah. Orang tua terkait dengan anak-anaknya. Maka di sini ikhwanatina azakumullah, tema ini sesungguhnya tidak ditujukan untuk anak-anak. Peran penting orang tua dalam tarbiyah itu ditujukan kepada antum-antum sekalian ini. Kalian sebagai orang-orang tua yang telah memiliki anak, bahkan yang sudah memiliki cucu, dituntut untuk menjalankan peran pentingnya, peran vitalnya di dalam mentarbiyah anak-anak. Maka dalam kesempatan ini, barakallahu fikum, akan kita bawakan insyaallah ta'ala beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh orang-orang tua dalam mentarbiyah anak-anaknya atau calon orang tua dalam mentarbiyah anak-anaknya. Supaya menghasilkan anak yang saleh dan salihah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar ikhtiar, sekedar upaya, barakallahu fikum, wattaufiqu biyadillah, sementara taufiq, hidayah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, Allah pula yang menyesatkan hamba yang dikehendaki. Tapi kita punya ikhtiar, kita punya upaya, kita punya usaha semaksimal mungkin, usaha yang syar'i, yang dibimbingkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita lakukan, kita laksanakan dengan harapan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Adapun kalau ternyata Allah berkehendak lain menjadikan itu anak-anak yang menyimpang, kita sudah mengupayakan maksimal, kita sudah mendapatkan uzur dari Allah Azza wa Jal dengan upaya kita mentarbiyah dia dengan tarbiyah salihah. Dosa ditanggung oleh sang anak sendiri, bukan tanggung jawabnya orang tua. Ketika orang tua sudah maksimal dalam mentarbiyah anak-anaknya dan ternyata itu anak di luar bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwanatina azakumullah, di antara perkara penting yang perlu diperhatikan oleh orang-orang tua dalam memerankan andil dia dalam tarbiyah anak-anak, yang pertama ialah al-bada'atu bi-islahi nafsih. Memulainya dengan memperbaiki keadaan dia sendiri. Menjadikan dirinya sebagai seorang hamba yang soleh. Seorang hamba yang salihah. Seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci. Ini adalah kuncinya. Kalian kalau kepingin anaknya soleh dan salihah, jadikanlah dirimu terlebih dahulu sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang soleh. Solehkan dirimu, beri ketakwaan untuk dirimu dari Allah Azza wa Jal. Tingkatkan iman dan takwa kamu, insyaAllah akan soleh itu anak-anak kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika menjelaskan tarjid tarbiyatul aulad di at-tahrim yang ke-6, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Di sini yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ini panggilan untuk orang-orang tua. untuk ayah ibu, untuk laki perempuan, pasangan suami istri. Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang tuanya harus mukmin dulu, bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa ku anfusakum wa ahlikum nar. Baru bisa membuat target menyelamatkan diri, keluarga dari api neraka. Maka harus adanya keimanan. Yang namanya orang tua, kesolehan orang tua sangat berpengaruh pada tarbiyah anak-anaknya. Dikarenakan orang tua itu sebagai qudwah, sebagai panutan, panutan anak-anaknya. Sementara anak-anaknya tadi barakallahu fikum akan mengikuti orang tuanya. Laki-laki ikuti ayahnya, yang namanya putri mengikuti ibunya. Di sisi yang lain, sebagai tambahan faedah ya kawan, di sisi yang lain, ketika orang tuanya soleh, anaknya juga soleh, di yaumul kiamah nanti akan berjumpa kembali, berkumpul semuanya dalam surganya Allah Azza wa Jal. Diatur ayat yang ke-21, Allah Azza wa Jal memberikan janji. Menjanjikan orang-orang yang beriman, menjanjikan akan digabungkan lagi di surga nanti dengan anak-anaknya yang mukmin, yang saleh dan salihah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman, ini kalian sudah mukmin, mukminah. Orang tuanya mukmin, mukminah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lalu anak keturunannya mengikuti mereka dengan iman juga. Anaknya mukmin, mukminah, saleh, salihah. Cucu, cucu, cicit, cicit, semuanya mukmin, mukminah, saleh, salihah. Allah mengatakan al-haqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami gabungkan bersama dengan mereka anak-anak keturunan mereka dalam surga. Kumpul lagi. Di dunia sudah kumpul. Dengan keluarga besarnya. Yang sama-sama mukmin, sama-sama saleh. Di surga nanti juga demikian. Dikumpulkan jadi satu oleh Allah Azza wa Jal. Satu keluarga. Dengan iman yang ada pada mereka. Sehingga faedahnya dunia akhirat. Intinya barakallahu fikum adalah untuk menghasilkan tarbiyah yang baik, maka harus barakallahu fikum kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Langkah yang kedua ialah ikhtiar az-zawjati salihah. Wakhtiar zauji salih. Memilih istri yang salihah. Kalau wanita, memilih suami yang salih. Ini namanya memilih bibit yang unggul dulu. Sebelum menghasilkan generasi penerus, bibitnya harus diunggulkan dulu. Yang laki-laki memilih istri yang solihah dari keluarga baik-baik. Yang wanita memilih suami yang soleh dari keluarga baik-baik. Barakallahu fikum. Tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu akan tumbuh subur ketika ditanam di lahan yang subur, lahan yang baik. Nah gitu ya. Kalau ladangnya, kalau sawahnya itu sawah-sawah yang baik, yang subur, yang sangat gembur, bagus untuk cocok tanam. Benih-benih yang kamu tanamkan di situ akan menumbuhkan tanaman yang subur, menghasilkan buah yang super. Kan gitu ya, tanaman ladang yang super-super, yang bagus-bagus. Pun juga demikian terkait dengan masalah anak. Ketika bibitnya unggul, bibitnya beriman, yang soleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dari keluarga baik-baik, keluarga yang bagus, akan memunculkan dzurriyyatun salihah, anak yang baik juga, dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Kecuali bila Allah menghendaki lain. Ini sangat menentukan barakallahu fikum, sangat-sangat menentukan. Oleh karena itulah dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, laki-laki yang mau menikah, calon-calon bapak, diperintahkan, dianjurkan, dinasihatkan untuk memilih dan memilah wanita, dan dianjurkan untuk memilih wanita yang memiliki agama. Cantiknya ya, keturunannya baik-baik ya, harta bendanya boleh, agamanya wajib. Rasul mengatakan falfar bidzati din taribat yadak. Maka cari perempuan yang taat agamanya. Kalau tidak akan binasa kamu. Ini yang langgeng. Ini yang berfaedah. Kecantikan akan pudar, harta akan habis. Tapi untuk agama ini yang langgeng di bawah sampai mati. Cari barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wa hudara ad-diman, iyyakum wa hudara ad-diman, hati-hati kalian dari wanita-wanita hudara ad-diman. Ditanya, wa ma hudara ad-diman ya Rasulullah, apa itu wanita-wanita hudara ad-diman? Hudara itu yang hijau-hijau, yang seger-seger, yani yang cantik-cantik. Kata Rasul, yang dimaukan dengan hudara ad-diman ialah al-mar'atul hasna fil manbatisu. Wanita yang cantik, yang jelita, tapi tumbuhnya di tempat-tempat yang jelek. Tahu maknanya? Secara fisiknya cantik, sedap dipandang, hijau ruyu-ruyu. Tetapi dia dari keluarga yang jelek. Bukan perempuan yang baik-baik, bukan dari keluarga yang baik-baik. Tempat tumbuhnya jelek. Jangan pilih perempuan kayak tadi. Jangan terpana dengan kemolekannya, dengan kecantikannya, dengan jelitanya. Tapi waspadai sisi kejelekannya. Barakallahu fikum. Ini dikeluarkan Ad-Darqutni dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sehingga jangan melihat penampilan zahirnya, tapi harus melihat bibitnya. Dia dari perempuan baik-baik dan dari keluarga baik-baik. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Hendaklah engkau memilih dan memilah tempat untuk air mani kalian, sebab yang namanya keturunan itu merambat. Arti cari lahan yang bagus. Cari lahan yang bagus. Cari istri yang salihah. Cari istri yang salihah. Cari yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab yang namanya gen keturunan itu merambat. Kalau dia dari orang-orang yang jelek-jelek, maka akan muncul pula dari anak kamu nanti yang jelek-jelek pula. Tapi kalau dari keluarga baik-baik, akan muncul yang baik-baik. Sehingga intinya barakallahu fikum sangat-sangat menentukan, sangat-sangat vital di sini. Sehingga Islam betul-betul barakallahu fikum menasihatkan kepada calon-calon bapak untuk memilih seorang calon istri yang betul-betul beriman, yang salihah, dari keluarga baik-baik. Pilih dan pilih. Falhar bidzati din taribat yadak. Juga barakallahu fikum yang wanita. Juga demikian. Diminta untuk memilih dan memilah calon suaminya. Dicari laki-laki yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya. Dan diminta wali-wali wanita, orang-orang tua wanita yang memiliki anak-anak putri, ketika datang laki-laki yang diridhai agamanya, yang diridhai akhlaknya untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, pandang agamanya, pandang akhlaknya, pandang kesolehannya, pandang ketakwaannya, jangan memandang zahirnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian wahai wali-wali wanita, seseorang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan putri kamu dengannya. Kalau enggak kamu kerjakan, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, dan juga dari hadis Abu Hatim Al-Muzani. Nah, ya. Sehingga sebelum adanya tarbiyah, dicari bibitnya dulu. Laki-lakinya bibit unggul soleh dari keluarga baik-baik, perempuannya bibitnya unggul salihah dari keluarga baik-baik. Insyaallah taala bitaufiqillah wa idznih, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, akan menghasilkan anak-anak yang soleh dan salihah. Kecuali Allah menghendaki lain, itu sudah di luar kemampuan usaha manusia. Taufik hidayah dari Allah semata. Barakallahu fikum. Nah, ini langkah awal. Barakallahu fikum. Kalau bagi kita yang sudah menikah, bahkan sudah punya anak, bukan waktu yang telat dan terlambat ketika kita memperbaiki diri kita dari mulai sekarang. Barakallahu fikum. Mungkin dahulu saat kita menikah, kita masih belum mengerti agama Allah Azza wa Jalla, belum diambang pintu kesolehan dan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita salah langkah. Lah, tapi kita mulai dari sekarang. Barakallahu fikum. Tidak ada kata terlambat sampai kita wafat nanti. Masing-masing kita sekarang ini, barakallahu fikum, baik yang calon bapak, calon ibu, atau yang sudah jadi bapak dan ibu, masing-masing kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita masing-masing menjadi orang tua yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan berupaya supaya istri kita pun juga demikian, beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu, barakallahu fikum, kita mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah nabawiyah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini namanya landasan. Orang tuanya harus soleh dan soleha. Mari perbaiki diri kita masing-masing sebelum mendapatkan keturunan yang baik. Mari kita solehkan diri kita masing-masing sebelum kita mendidik anak kita, mentarbiyah anak kita dengan tarbiyah salihah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah langkah-langkah syar'i yang harus diperhatikan oleh orang tua di dalam mentarbiyah anak-anaknya. Baik. Yang pertama ialah al-iltizamu bimanhajillahi wa syar'ihi. Fi baitika wa sulukika wa ta'amulik. Kita harus menetapi manhaj Allah dan syariat Allah di rumah kita, pada perangai dan akhlaknya kita, dan pada muamalah kita, dan juga dalam tarbiyah kita. Ini tarbiyah di atas minhajun nubuwah, Kita harus mentarbiyah anak istri kita di atas manhaj Nabi. Bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallah. Ini kuncinya. Dan itu diwujudkan dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Dengan tarbiyah Islam yang benar. Sehingga tarbiyah kamu, pendidikan kamu harus dengan asas yang benar. Asas Al-Quran, Al-Hadith, dan contoh kaum salaf. Bagaimana Al-Quran menerangkan dalam bab tarbiyah. Bagaimana hadisnya Rasul menerangkan dalam bab tarbiyah. Bagaimana salafun salih memberikan contoh dalam perkara tarbiyah. Ikuti manhaj ini. Ikuti metodologi ini. Kalian akan mendapati sebuah penjelasan dan keterangan yang begitu gamblang, yang begitu lengkap di dalamnya. Sangat cukup dan sangat menjamin untuk kesuksesan tarbiyah kalian. Baik tarbiyah pribadi atau tarbiyah keluarga dan anak-anak. Tinggal kita yang mengkaji bimbingannya para kelompok. Ayat, hadis, keterangan para ulama terkait dengan tarbiyatul aulad. Sangat banyak. Kitab-kitab para ulama yang berbicara bab ini sangat banyak. Ulasan-ulasan para ulama terkemuka terdahulu sampai sekarang sangat banyak. Tinggal kita yang mengkajinya dan mempraktekannya. Sekali-kali jangan sampai mentarbiyah anak keluar dari manhaj Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Itu bukan tarbiyah sahihah. Itu tarbiyah yang akan menyimpangkan anak tadi. Salah besar barakallahu fikum. Seorang muslim yang mendambakan anak yang salihah. Ternyata dia mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah duniawiyah semata. Hanya pendidikan duniawi semata. Salah besar. Dan itu termasuk akhtaul muslimin fi tarbiyatil aulad. Termasuk kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam mentarbiyah anak-anaknya. Yang dipikirkan dunianya, zahirnya. Bukan imannya, bukan batinnya, bukan takwanya. Salah besar. Menyalahi ayat Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini fenomena yang sering terjadi barakallahu fikum pada kaum muslimin. Mereka hanya memikirkan masa depan anaknya terkait dengan urusan dunia. Yang dipikir bagaimana mereka bisa makan nanti. Bagaimana mereka bisa minum nanti, bagaimana pakaiannya, bagaimana rumahnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana nasibnya nanti, bagaimana masa depannya nanti. Semuanya dunia. Ini termasuk kesalahan. Akhtaul muslimin fi tarbiyatil aulad. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Diminta kita untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Bukan dari kemiskinan. Bukan dari kefakiran. Dan yang kedua. Yang namanya rezeki itu Allah telah mengaturnya. Allah yang sudah membagi-bagi rezekinya untuk semua hamba-hambanya. Allah mengatakan. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini. Melainkan atas Allah rezekinya. Sudah diatur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang kaya, ini orang sedang, ini orang miskin, sudah semuanya itu. Maka ketika engkau wahai muslim hanya berpikir terkait dengan dunia anak kamu, dunia dunia dunia dunia dunia dunia, kalau Allah mentakdirkan nanti anak kamu kiri, ya bakal kiri. Walaupun kamu sekarang orang yang kaya raya, kamu kaya, usahanya sukses, kamu bereskan rencana-rencana usaha untuk anak-anak kamu nanti. Itu sekarang. Ketika Allah takdirkan bakal miskin, semua akan habis. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan anak-anak kamu nanti, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkecukupan, walaupun belum kamu tata kehidupan dunianya, semuanya akan berjalan dengan baik, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya nanti anak kamu akan sukses urusan dunianya. Sehingga patokannya bukan dunia. Entabe, tarbiyah kita kaum muslimin, tarbiyah di atas manhaj Allah, manhaj Rasul alaihi salatu wassalam. Tarbiyahnya dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah iman, tarbiyah akidah yang benar, manhaj yang sahih. Tarbiyah ibadah yang giat, di atas sunnah, akhlakul karimah, adab-adab yang bagus, muamalah yang baik. Ditarbiyah dengan tarbiyah Islam. Jangan tarbiyah dunia. Salah besar barakallahu fikum bahkan merupakan sebab penyimpangan seorang anak. Ketika orang tua itu serampangan, sembarangan di dalam mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang berbau keimanan. Dengan tanpa selektif, dengan tanpa seleksi. Yang penting aromanya agama, yang penting aromanya aroma din, aroma-aroma tarbiyah Islam, taruh sana anak-anaknya. Lah, harus selektif. Harus betul-betul tarbiyah yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kalau sampai salah tarbiyah, maka anak itu akan sesat dan menyesatkan para ulama. Hati-hati. Maka tarbiyahnya betul-betul harus tarbiyah di atas minhaj an-nubuwah. Al-iltizam bi manhajillahi wa syar'ih. Waqtifai athari rasulih wa tiba'i sunnatih. Betul-betul harus memperhatikan manhaj Allah, syariat Allah dalam tarbiyahnya, mengikuti jejak langkah Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mentarbiyah anak. Di sini khonatina azakumullah mengharuskan orang-orang tua tadi memiliki ilmu. Mengharuskan orang-orang tua tadi memiliki ilmu. Dengan ilmu agama, dia akan tahu ini tarbiyah sahihah, ini tarbiyah yang enggak benar. Ilmu, kuncinya harus memiliki ilmu syar'i, belajar agama Allah Azza wa Jal, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman, bimbingan-bimbingan para ulama kita. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan asas utama tarbiyah. Kalau bibitnya sudah unggul, mukmin dan mukminah, kemudian tarbiyahnya dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah di atas minhajun nubuwah dalam semua aspek kehidupan kita, dari mulai akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, akhlak kita, adab kita, muamalah kita, semuanya dengan minhajun nubuwah, kita didik anak kita dengan ini semuanya, maka insyaallah kita akan menghasilkan anak yang saleh dan salihah. Ini upaya maksimal dari masing-masing kita. Selebihnya Allah Azza wa Jal yang memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua dan kepada anak-anak kita. Tapi langkahnya harus benar. Waspadai tarbiyah, tarbiyah yang salah. Baik tarbiyah duniawiyah atau tarbiyah, tarbiyah dari pihak-pihak yang menyimpang. Barakallahu fikum. Yang kedua. Yang harus perhatikan untuk orang-orang tua termasuk tarbiyahnya. Yang kedua ialah at-tarbiyatu bil qudwatil hasanah. Mentarbiyah anak dengan memberi contoh baik kepada sang anak. Mentarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak langsung dengan contoh-contoh baik. Kita sebagai orang tua, sebagai tauladan bagi anak-anaknya. Sebagai ibu, tauladan bagi putri-putrinya. Ini kunci berikutnya. Sekaligus menunjukkan, menggambarkan kepada kita semuanya, ikhwanatina azakumullah, betapa vital peran orang tua dalam pendidikan. Apalagi dalam bab ini, dalam di rumah dalam keseharian, ini betul-betul sangat-sangat menentukan. Perlu difahami, khonatina azakumullah, yang namanya anak, yuqallidul aba. Yang namanya anak itu meniru bapak dan ibunya. Yang namanya anak meniru bapak dan ibunya. Barakallahu. Kalau bapaknya baik, insyaallah anak pun juga baik. Kalau ibunya baik, insya Allah putrinya juga akan baik. Tapi kalau dikasih contoh-contoh yang jelek, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak-anak kita mencontoh kejelekan kita tadi. Barakallahu fiikum. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sehingga kita kasih anak kita contoh yang baik dalam berakidah. Kasih contoh akidah yang sahihah, ditanamkan kepada mereka akidah yang benar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan petuah-petuah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupunya beliau masih kecil ketika itu. Rasul mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ingin mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah. Ini jaga agamanya, amalkan agamanya, perjuangkan agamanya. Yahfadka. Allah pasti akan menjaga kamu. Menjaga lahir batin kamu, menjaga dunia akhirat kamu, menjaga anak-anak kamu nanti. Ihfadillaha tajidhu tujahat. Jaga Allah, jaga agamanya. Kamu pasti mendapati Allah di depan kamu. Membantu kamu, menyelamatkan kamu dalam semua persoalan kamu. Wa'lam, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ketahuilah, kalaupun semua umat manusia, seluruh dunia ini, jinnya, manusianya bersatu untuk memberikan kepada kamu sebuah kemadharatan, tidak bakal menimpa kamu. Kecuali yang Allah takdirkan bagi kamu. Ketahui juga kalau seandainya semua makhluk ini bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, tidak bakal bisa. Kecuali yang telah Allah takdirkan kepada kamu. Itu bab-bab akidah ditanamkan kepada anak. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya Abdullah bin Umar yang masih remaja ketika itu. Sambil mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau seperti yang menyeberangi jalan. Singkat, padat, tapi langsung mengena, menghujam dalam jiwa anak tadi. Langsung dikasih contoh. Tarbiyah salihah. Akidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah, dalam berakhlakul karimah, bertutur kata, berbuat, bertindak. Dicontohi langsung. Penampilan kamu dalam sehari-harinya. Beri contoh ya Pak. Ini semua akan mempengaruhi anak kamu nanti. Anak kamu akan terbiasa dengan ibadah ketika orang tuanya gemar ibadah. Anak kamu akan punya semangat dan gemar tolabul ilmi. Semangat belajar kalau orang tuanya semangat tolabul ilmi. Anak kamu akan terbiasa dengan ucapan-ucapan yang lembut yang santun. Kalau kamu biasakan dengan ucapan-ucapan yang santun. Anak kamu akan terbiasa dengan tingkah laku, adab-adab yang baik, norma-norma yang bagus. Kalau kamu biasakan untuk itu. Dan langsung menyaksikan orang tuanya berbuat demikian. Akan meniru. Nah, tarbiyah dengan qudwatun hasanah. Ini diantara kunci kesuksesan tarbiyatul aulad. Dan diantara perkara penting yang menunjukkan betapa kedua orang tua memiliki peran yang sangat vital dalam tarbiyah anak-anaknya. Antum jangan bermimpi. Bermimpi anaknya itu menjadi anak yang semangat talabul ilminya, menjadi anak yang pandai ilmu agamanya, menjadi anak yang hafizul Quran, hafizul Al-Quran, menjadi anak-anak yang Masya Allah, bayangkan kamu jadi alim, ulama, syekh minal masyayikh, bayangannya Masya Allah kemana ya. Tapi orang tua ini rau tahu tak. Nyemangatannya, ya hari, mangkap deh, alim deh. Bapak ini ngomong wae, tidak semangat belajar, tidak semangat taklim, tidak punya gairah untuk talabul ilmi. Tapi anaknya dia, ya boleh. Ojo, kayak bapak mulai. Ya mungkin kamu akan semangat, semangat terpaksa, dikarenakan paksaan orang tuanya. Tapi tidak memiliki semangat sendiri. Tidak terlecut semangatnya dengan sendirinya. Kenapa? Dia berangkat noleh ke belakang, bapaknya di rumah. Kan gitu. Semangat nih. Leh. Oh, rumah noleh. Oh, isadhan. Ayo, jamaah leh. Jamaah. Bapak ini ngomah. Rajamaah ini masjid. Di rumah. Ya anaknya kamu bakal malas-malasan. Kalaupun berangkat terpaksa. Dikarenakan orang tua yang ngancam. Mungkin dia berangkat begitu. Depan rumah belok dia. Gitu. Enggak jamaah. Kenapa ya kan? Dikarenakan tidak ada qudwatun shalihah. Enggak ada contoh yang baik. Enggak ada tauladan yang bagus dari orang tuanya. Ya mohon maaf ini. Orang tuanya lagi ngudut. Tahu ngudut? Lagi. Le, ojo ngudut ya le. Iki bahaya le. Ini ngarai kanker. Ya kanker temenan, ya kantong kering le. Sampai gini dia. Ini bikin gangguan-gangguan jantung. Bahaya le ya. Is, bapakmu sekadung le. Tadi kayak gini. Jangan salahkan siapa-siapa ketika dia tahu-tahu sudah megang udut yang sama. Ketahuan sama pamannya. Loh, leh, kamu kok bersih? Bapak, woy. Ya, masa saya gak boleh. Bapak, tuh. Oh, bapak. Ya, saya kan nanya. Ini bapak. Jangan salahkan. Illa man rahimahullah, kecuali dirahmati Allah azza wajalla yang Allah selamatkan, barakallahu fikum. Dan itu sejuta satu seorang anak yang di tengah-tengah keluarga yang jelek terselamatkan dari mereka semua. Allah kasih taufikul hidayah ke jalan yang benar. Itu langka. Umumnya, kaidah umumnya akan meniru keluarga. Kepingin anak putrinya itu masya Allah berhijab dengan hijab yang syar'i. Sudah. Ibunya keluar rumah seksi, menor. Ya enggak mungkin. Ayo, Nduk. Pakai jilbab dulu ya. Pakai jilbab yang islami. Supaya jadi wanita muslimah yang solehah, Nduk. Nji, mi, atau nji, bu. Nah, ibu yang metu. Ibunya keluar, mini. Enggak punya kain. Kehabisan kain. Menor. Ya bagaimana mungkin putri kamu tadi bakal punya semangat yang sangat tinggi untuk berhijab yang sangat syar'i? Enggak bisa. Ibu aja tiap hari kayak gitu. Anaknya ikut-ikutan. Dilepas kabeh. Kayak ibunya sudah. Keluarga. Enggak ada yang ibunya. Maka harus ada qudwatun hasanah. Qudwatun shaliha. Ini kunci dalam tarbiyah. Sekali lagi, ini semua ikhwan berkaitan dengan orang tua. Peran penting orang tua dalam tarbiyah anak-anaknya. Ya, memilih bibit yang unggul. Kemudian tarbiyahnya dengan tarbiyah di atas manhajun nubuwah. Dan tarbiyah langsung tarbiyah dengan qudwatun shalihah. Sekali saja kamu memberikan contoh yang jelek sama anak kamu, sulit bagi antum untuk mengembalikan. Walaupun kamunya sudah istighfar, sudah taubat dengan taubatan nasuha, sudah insaf, sudah menyesal, kamunya sudah balik ke jalan yang benar, tapi enggak gampang untuk mengembalikan anak kamu tadi. Jangankan yang begitu-begitu. Nah, waktu dulu kamu masih kecil, masih muda, kamunya balik lo. Ya enggak ada teman-teman sih ya, nakal ya kan ya. Kenakalan remaja tahun dulu ya lain dengan tahun sekarang gitu ya. Itu aja ketika anak kamu diceritai sama tetangga-tetangganya. Niru. Tetangganya yang ngasih tahu atau family yang lainnya. Padahal bapaknya sudah ngaji, ya sudah insaf, ya sudah tobat, sudah bagus jalannya. Diceritai sama yang tetangganya atau family-familynya. Ele, bapakmu biyen ku le, senengane le, kowe nongkrong ning warung kono le. Iku biasa nek nongkrong sampai tengah wengi le. jam siji cepat mulai le. Yo bapak mau biyen le. Terus ngopo niku bapakku? Wis ngono biasa le. Yo gaplekan. Yo dominonan biyen bapakmu kuwi kupingnya itu penuh dengan apa namanya? Jepitan itu kalahan iku le biyen le. Diceritakan semuanya. Itu kalau orang tua enggak segera menangani terbawa dia. Itu pengaruh. Nah, tahu-tahu nongkrong. Ki bocah apa kok nongkrong ning kono iki. Pulang. Apa Fi? Ayo pulang jangan nongkrong sih. Ah, pura-pura enggak tahu aja Fi. Apa nih? Ini kan tempat nongkrongnya Fi dulu kan. Itu dulu nak, sekarang jangan ya. Yang dulu-dulu yang jelek-jelek itu jangan kamu tiru. Bapak wis insaf. Hei, kamu sekarang insaf. Harus begitu, kalau enggak, sudah terbawa. Terbawa. Hatta dalam perkara-perkara sesungguhnya bukan perkara-perkara yang maksiat. Yang kurang ideal di pandangan kita. Misalkan dulu kita masa kecilnya, senang dengan yang namanya main-main. Dunia anak kan gitu ya. Ini bahasa kita orang itu, apa biaya bahasanya ya kan? Yang anak suka main ya kan? Apa bahasanya? Ada apa sih? Ngesut. Nah, ini dulu ini ngesut ini. Maksudnya supaya seneng main sudah. Ini waktunya istirahat, masih kelayapan ya main bola siang-siang, ya main layangan siang-siang apa. Ya sebenarnya bagi anak perkara yang mubah. Tapi bagi kita sekarang itu perkara yang kok eman-eman gitu loh, waktunya istirahat, nah istirahat, waktunya makan, nggak makan. Tapi tetap datang waktu saya sholat, tetap sore, mandi ya mandi, mangan ya mangan. Tapi kok seneng main, jika kuatnya itu, ngesut ini mainnya. Juga begitu, terkadang itu anaknya untuk. Kayak ada gennya. Kalau mana nih? Kalau mainan, Bi. Di mana? Nggak jauh-jauh. Di depan rumah, sebelah rumah sama teman-temannya. Tapi kalau istirahat, senang mainan, enggak ada istirahatnya gitu ya, Pak. Nah, diceritai tonggo-tonggo ini, ya kayak bapak ibien. Ya kayak orang tuanya dulu. Langsung cerita. Ada apa? Nah, dulu Abi sama kan, kayak saya kan, ngesut kan. Mainannya kan, itu tahu dari mana? Itu tangga-tangga semuanya bilang, ini loh tempat mainnya Abi, ya main bola ya di sini, kelerengnya di sini, main ketapel ya di sini, main apa kayu ya begini di sini, main di sini, ya kan? Iya, ya sudah, saya kan niru Abi, nah, iya. Mau niru Abi, iya, niru Abi yang sekarang, harus begitu kan? Kalau enggak, sudah terbawa. Itu perkara-perkara yang bubat. Intinya barakallahu fikum, sebagai orang tua harus menjadi qudwatun shalihah. Sekali salah contoh, sulit untuk mengembalikan lagi barakallahu fikum. Pegangi baik-baik ini. Pegangi baik-baik ini. Sehingga anak itu jadi anak baik atau tidak, itu semuanya di antara kunci vitalnya itu pada orang tua, pada bapak dan ibunya. Sehingga sekali lagi, aslih nafsak, perbaiki terlebih dahulu diri kamu sebelum memperbaiki anak-anakmu. Solehkan dirimu sebelum mensolehkan anak-anakmu. Takwakan jiwamu sebelum menakwakan anak-anakmu. Tingkatkan iman kamu sebelum engkau meningkatkan iman anak-anakmu. Dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga ya kan. Yang ketiga ialah al-itti'adhu bighairika mimman waffaqahu Allah Ta'ala ila tarbiyati auladihi tarbiyatan sholihah. Mengambil pelajaran. Mengambil ibroh dari orang-orang, dari pihak-pihak yang telah Allah beri dia taufik mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang sholihah dan dia berhasil. Namanya belajar dari orang lain. Barakallahu'alaikum. Kamu melihat Al-Ahfulan, masya Allah, anak-anaknya soleh, soleha. Anak-anaknya punya adab yang bagus, adabnya baik, muamalahnya bagus, tutur katanya bagus, masya Allah, diakui sudah. Fulan, maka kamu jangan merasa gengsi, jangan merasa malu untuk mengambil pelajaran daripadanya. Ambil ilmu daripadanya. Kamu sharing sama dia, bincang-bincang sama dia, minta resepnya, bagaimana caranya, dan segala macamnya. Apa tadi? Untuk menambah wawasan kamu, pengalaman kamu dalam mentarbiyah anak-anak kamu. Barakallahu fikum. Nah, ini muhim. Dalam perkara yang lain saja kita terkadang meminta idenya orang lain. Kita mau beli tanah, kadang tanya-tanya sama orang yang ahli tanah, ini gimana nih tanah ini. Kamu kepengen beli sesuatu, atau kepengen cari dokter yang profesional, atau misalnya, kamu nanya-nanya kepada seseorang yang kamu anggap terpercaya, memberikan informasi-informasi terkait dengan harga tanah, terkait dengan bagusnya tanah, terkait dengan kesehatan, terkait dengan yang lain-lainnya. Kamu gak malu itu. Semangat malah. Kamu cari malah. Maka begitu pula barakallahu fikum terkait dengan tarbiyah anak kamu. Kamu jangan malu. Jangan gengsi. Untuk bertanya kepada orang-orang yang telah berhasil dengan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berhasil. Allah beri taufik mentarbiyah anak-anaknya. Tanya sama dia. Minta resepnya sama dia. Minta petuahnya dia. Nasihatnya dia. Arah-arahan dia. Walaupun dia orangnya di bawahnya kamu secara ilmu, di bawahnya kamu secara kedudukan di masyarakat, jangan pandang itunya, pandang keberhasilan dia dari Allah. Jangan gengsi. Iku biyen muridku. Hah? Itu dulu taklim ngajinya itu sama saya. Ya walaupun ya sekarang ya sama-sama ikhwan, tapi dia kan senior, dia junior. Ah, masuk sih ikhwan senior kok minta bimbingan sama ikhwan junior. Saya dari mulai tahun 90-an ngaji. Tiap tahun 2000-an baru ngaji. Ya lebih senior saya lah. Masuk katakan sama dia. Jangan punya anggapan demikian. Tidak ada masalah. Dikarenakan kesuksesan sebuah tarbiyah itu semuanya dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kemudahan kepada si fulan, tidak pada antum. Sehingga ambil ibrah dari orang lain tadi. Bahkan bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang enggak terjadi, ikhwan. Anaknya seorang ustadz, seorang dai, mungkin. Wah, anaknya masya Allah, luar biasa. Ya, yang dibahas kenakalan bukan terkait dengan masalah kemungkaran. Perkara yang mungkar harus diatasi. Tapi tadi itu terkait dengan masalah, yang lainnya pada taklim ini, gak taklim sendiri. Yang orang pada semangat belajar, malas belajarnya ini. Yang orang pada menghafal, gak mau menghafalnya ini. Yang anak usia dia pada hafid-hafid semua, ini baru 10 juz, gak nambah-nambah ini. Kewalahan mengurusi anaknya. Sang ustadz jangan malu untuk bertanya kepada para ikhwah-ikhwah yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangani anak-anaknya. Jangan merasa ilmu, ya lebih banyak saya daripada dia. Itu ilmu yang dibahas sekarang terkait dengan praktik di lapangan. Teori banyak. Yang dibahas sekarang praktik langsung. Bagaimana cara meredam anak seperti itu? Ada mau tanya ya, Pak? Afwan ini. Saya lihat kok anak-anaknya antum, masya Allah. Kalem-kalem, bagus-bagus, semangat-semangat gitu. Punya taklim-taklim, sergup-sergup gitu. Saya jadi iri. Hah, saya itu ustaz tapi ya gimana lagi? Wah, anakku wis belinge poli. Wis mainan tok ini. Aku sebagai ustaz kewalahan ngurusi dia. Ada resepnya. Jangan gengsi. Jadi dia ngasih resepnya begini, Ustaz. Begini. Coba antum terapkan pada anaknya antum. Siapa tahu selama ini antum salah resep. Dapat dari yang lainnya berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intinya barakallahu fikum, ambil pelajaran dari orang-orang yang sukses dalam tarbiyah anak-anaknya. Dan jangan merasa malu. Dari sini masing-masing kita terus berbenah diri, terus mengkaji, terus belajar, terus berkembang dalam bab ini barakallahu fikum. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya fa lam tinasakum wallahi ala. Yang disebutkan oleh para ulama, ketika kita mendapati problem atau masalah dalam mentarbiyah anak-anak kita, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kepada para ulama, kepada ahlul ilmi, kepada para asatidzah, kepada para da'i-da'i yang saleh, yang istiqamah, untuk mendapatkan nasihat-nasihat, taujihat-taujihat dari mereka semua terkait dengan tarbiyatul aulad. Kalau yang tadi mengambil pelajaran langsung dari orang-orang yang sukses, yang ini meminta arahan-arahan dari orang-orang yang berilmu dalam mentarbiyah anak-anak kita, terutama ketika mendapati muskilah-muskilah ataupun mu'dilah-mu'dilah. Disebutkan oleh para ulama, idza wajahatka mu'dilatun au muskilatun fa'alaika bi su'alil mukhtassina bihadzal fan min ahli shalahi wal istiqamah fahum awlan nasi bi munasahatika wa dalalatika 'alal khair. Ketika kamu dihadapkan sebuah problematika, permasalahan di dalam tarbiyah anak-anak, maka hendaklah engkau bertanya, berkonsultasi kepada pakar bidang ini dari orang-orang yang soleh, yang istiqomah di atas manhaj yang benar. Datang sama mereka, datangi mereka, tanya sama mereka, konsultasi sama mereka, minta nasihatnya mereka, karena mereka adalah orang yang paling layak menasihati kamu dan menunjukkan kamu dalam perkara kebaikan. Konsul kepada seorang ustaz, seorang dai, segala macamnya yang dipandang punya kemampuan dalam bab ini barakallahu fikum, untuk mentarbiyah anak-anak. Siapa tahu dengan kamu menyampaikan keluh kesah kamu, kamu menyampaikan unek-unek kamu, ada masukan-masukan dari orang-orang yang punya ilmu tadi, ikhwan, untuk mentarbiyah anak-anak kamu tadi barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya adalah perkara yang keempat, apa yang kelima? Al-Muhim, itu ngedewe ya. Ini juga sangat penting diperhatikan sama orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anak, ikhwan. Iyalah, dikatakan, la tukabir indama tunabbahu ila khata'ika fi tarbiyati auladik. Kamu jangan gengsi, jangan sombong. Ketika kamu diingatkan orang lain atas kesalahan kamu dalam mentarbiyah anak-anak. Bal iqbalil haqqa washkurin nasih. Seyogianya engkau terima al-haq tadi dan berterima kasih kepada yang menasihati kamu atau menegur kamu. Ini juga penting ya. Terkadang kita ini merasa sudah bagus tarbiyahnya. Ternyata kok kemudian salah. Orang lain memandang salah. Dan menyampaikan kepada kamu argumentasi-argumentasinya. Hujah-hujahnya atas kesalahan tarbiyah tadi. Ditegur kamu sama orang lain. Afwan ya, Afi. Antum kayaknya kalau sama anak kayak macan ya. kayak singa ya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit prak, dikit-dikit marah, dikit-dikit begitu. Kok tahu? Ya, saya perhatikan demikian kayaknya atas anak-anak. Afwan ya, akhi. Dalam Islam itu yang namanya tarbiyah, tarbiyahnya rahmah, kasih sayang, memberikan curahan kasih kepada anak. Al-Muhim mengedepankan rahmah, kasih sayang kepada anak-anak tadi. Kalaupun dia salah, ditengok kesalahannya seberapa besar kecilnya, berapa usia anak tadi itu. Tidak langsung main gampar begitu ya. Ada nasihat untuk antum. Antum jangan sombong, jangan mengatakan. Antum berapa lama ngaji? Saya baru setahun ikut taklim. Alah, baru setahun ikut taklim, sok nasihati orang lain. Ini ikhwan senior, sudah lama saya taklim. Sudah tahun 90-an, mungkin antum juga masih mau kencur ketika itu. Belum ngerti apa itu. Ya sudah lama ini. Saya ada ngurusin anakku dari mulai tahun berapa coba. Sudah tak berbagai macam cara wis, dari mulai A sampai Z. Tidak mempan. Harus dengan cara begini biar mereka mempan itu. Itu namanya orang yang mutakabbir. Orang yang sombong. Tidak mau menerima masukan-masukan. Ya demikian. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau anaknya hasil didikannya berlepotan. Ya betul kamu terima nasihat. Oh iya, gimana ya, akhi? Gimana? Itu harus dengan lemah lembut dan segala macamnya. Coba-coba antum terangkan, antum minta lebih. Terus. Jadi nasihati segala macamnya, masya Allah. Antum terima. Antum terima. Antum cek untuk praktekkan untuk anaknya. Yang biasanya antum kayak singa, kayak macan. Dikit-dikit mengaum, dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul. Dinasihati sama seorang teman, berubah. Masya Allah. Abinya sekarang, masya Allah. Penyayang sama anak-anaknya. Anaknya nakal, dipanggil. Sini, takut ini. Macanya muncul lagi. Dipanggil. Ternyata enggak ada macanya. Dah, ditaruh sampingnya. Diperlu anaknya, dilus-lus kepalanya, barakallahu fikum. Kok beda ya? Ini macanya lagi ompong, kok gimana ini? Minta ke lain orang tuanya. Ya minta maaf sama anaknya, le maafkan bapak ya. Kalau sama ini bapak begini. Nah, saya bapak minta lain bahasanya. Wah, lain ini. Ternyata, masya Allah, itu anak. Semakin bagus, semakin nurut, semakin mudah diatur. Ketika orang tua sudah mulai melunak, mencurahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepada sang anak. Dan tidak harus kayak macan selalu. Berubah. Alhamdulillah. Taufik bin Allah. Lalu kemudian berkat nasihatnya. Ah fulan tadi. Jazahullahu khairan. Jangan lupa. Terima kasih saya menasihati. Ketemu dia. Jazakallah khair ya akhi, masya Allah, alhamdulillah. Nasihatnya antum luar biasa. Allah kasih taufik sama anak saya sekarang nurut semuanya. Seneng aku. Ya memang saya ngajinya tahun 90-an, tapi saya akui saya dulu jarang taklim. Jazakallah khair atas nasihatnya antum selama ini. Alhamdulillah. Begitu. Sehingga terbuka, antum terbuka. Menerima kritikannya orang, nasihatnya orang, masukannya lain. Untuk perbaikan tarbiyah kamu sendiri supaya semakin lama semakin sempurna, lengkap dan segala macam. Antum mendapatkan sekian banyak ilmu dari sekian banyak pihak, ilmu teori, terapan langsung, masya Allah, untuk kebaikan antum sendiri dan anak-anak antum sendiri. Hadza muhim. Ini juga terdiantara upaya untuk tarbiyah yang sahihah, yang sukses. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ya. Yang enggak kalah pentingnya ikhwan ialah al-ibtihal ilallah wal-iltija ilaih wa du'a'uhu bi-islahi awladik. Yang enggak kalah pentingnya ikhwan barakallahu fikum adalah engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah dengan sangat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan diri kamu dan anak-anak dan keluarga kamu. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa hirqami. Anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak-anak turunan kami penyejuk mata. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi, bagi orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Mohon kepada Allah dengan semua bahasa itu bisa. Mohon kebaikan untuk anaknya antum, kemaslahatan mereka, dunia mereka, agama mereka, akhiratnya mereka. Beri taufik, beri hidayah, ditunjuk jalan yang benar, terus begitu. Dengan penuh harap. Betul-betul atau mengharapkan, memfokuskan diri kamu kepada Allah semata. Ibtihal iltija ila Allah dengan doa kepada. InsyaAllah diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum untuk mentarbiyah anak-anak kita dengan hasil yang baik. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Bayangkan, nabi, rasul, kurang soleh apa lagi? Kurang beriman bagaimana lagi? Kurang bertakwa yang kaya apa lagi? Nabi, mukmin bertakwa, soleh. Kurang apa? Dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terkait dengan bab mentarbiyah anak-anaknya, tetap tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak keturunannya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunan aku menyembah berhala-berhala yang ada. Doa kepada Allah. Belum mengatakan lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan ibadah salat dan juga anak keturunan aku. Wahai Rabbku, terima doaku. Memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Ibrahim, Imamul Hunafa, tokohnya para para muwahhidin, bapaknya para anbiya wal mursalin, Khalilur Rahman. Luar biasa keutamaannya, barakallahu fikum. Tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan anak-anaknya. Dan doanya Ibadur Rahman, doanya hamba Allah yang beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka jangan merasa percaya dengan kemampuan pribadi. Jangan merasa percaya dengan kemampuan pribadi. Sesoleh apapun dirimu, setinggi apapun iman dan takwamu, sejauh apapun kesuksesan yang telah antum meraih dari tarbiyah anak-anakmu, tetap harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik hidayah kepada Allah, mohon semuanya kebaikan dunia, agama, akhirat kepada Allah untuk kamu dan anak-anak kamu. Ini semuanya adalah ciri khasnya orang yang saleh, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini beberapa poin penting ikhwan yang harus antum perhatikan terkait dengan masalah mentarbiyah anak-anak kamu. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq wal hidayah biyadillah. Taufik hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Allah yang menentukan. Ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada anak-anak kamu sehingga menjadi anak yang saleh dan salih, alhamdulillah. Alhamdulillah, faedahnya akan antum rasakan di dunia ini, di alam kubur dan di hari akhir nanti. Aulad yang berfaedah. Selama di dunia kamu akan mendapatkan kebakti anak-anak kamu. Anak-anak kamu yang soleh tadi, yang solehah tadi, betul-betul akan berbakti kepada kamu. Terutama ketika kamu sudah mencapai usia senja, usia tua. Ketika badan kamu sudah mulai melemah, fisik kamu sudah mulai menurun kekuatannya. Kadang tidak bisa apa-apa lagi sudah. Di saat kamu memerlukan bantuan orang lain, memerlukan perhatian anak-anak kamu. Ketika itulah antum akan merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa ketika mendapati anak-anak kamu tadi berbakti kepada kamu. Dikala tua, barakallahu fikum, yang dibutuhkan oleh orang tua bukan rumah yang mewah, tapi kosong lompong kon anak-anak ini sengsara. Bukan harta benda yang berlimpah, tapi sendirian suruh menghabiskan. Pangopo ya, Pak? Yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah tua lanjut, yang sudah tua renta, hanya perhatian dari anak-anaknya. Bisa antum bayangkan, sudah tua ya, Pak? Antum dikasih sebuah singgasana, villa yang begitu mewah di kota Kendal. Ditaruh di situ, bes ditinggal anak-anakmu, jarang nengok, jarang jenguk, paling ya Idul Fitri kalau sempat, kalau nggak sempat ya, kapan-kapan lah. Gimana antum rasanya, Evan? Seneng apa gimana? Ya seneng saat di villa yang sangat besar hari pertama. Bisa antum bayangkan setiap hari seperti itu, setiap pekan seperti itu, setiap bulan seperti itu, setiap tahun seperti itu, hari-hari kamu sepi seperti itu. Keluar kamar kosong, masuk kamar kosong, ke halaman kosong yang ada cuma kolam renang kosong juga, menjebur bolak-balik ya, isunung-unung doa, mau lari dari ujung villa ke ujung villa, ya gitu-gitu aja, sepi, sunyi, nggak ngapa-ngapain. Hati kamu hampa, kamu tidak akan merasakan kebahagiaan. Orang itu akan bahagia ketika di sekitar dia ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, ada mantu-mantunya, semuanya soleh dan solihah, mencintai dia, menyayangi dia, memperhatikan dia, mencurahkan semua perhatiannya kepada dia. Dia disayangi, dicintai. Itulah harta yang paling berharga yang kamu harapkan saat ini. Ada lagi yang lain. Walaupun kamu cuma dikasih makan tempe, makan kerupuk, tapi ada kebersamaan, ada kebahagiaan, ada suasana yang ceria, yang berbahagia, sudah sangat cukup bagi kamu. Walaupun kamu dikasih makan daging, sakmunuakei, sate, dan segala macamnya, tapi kamu makan seorang diri, tengok sana, tengok sini, gak ada siapa-siapa. Makan sate sambil nangis. Ndi anakku ini, ndi putuku. Ya apa ya? Namanya. Ketika anak kamu soleh dan solihah, dia akan memberikan kepada kamu perhatian yang sangat luar biasa. Masa tua kamu akan bahagia dengan baktinya anak-anak kamu tadi. Masya Allah, luar biasa. Itu yang diharapkan sama orang tua. Ya apa ya? Terlalu banyak cerita, kisah dari belahan dunia ini, barakallahu fiikum. Bagaimana seorang tua yang betul-betul sengsara ketika dia ditinggalkan seorang diri dari seorang anaknya. Sampai ada sebuah cerita, terlepas dari ceritanya muslim atau non-muslim, yang mungkin diambil ibronya, ya Fon ya. Warahmatullahi wabarakatuh, cerita. Kalau gak salah baca itu cerita dari luar negeri sana ya Fon, dari orang-orang kafir sana itu. Warahmatullahi wabarakatuh, yang dibahas sekarang terkait dengan orang tuanya tadi. Itu ada seorang kakek. Mbah, udah tua. Dia punya anak. Anak laki ya ada, anak perempuan yang ada, cucu juga ada, cucu laki, cucu perempuan, ada semuanya. Dan sukses semuanya ya, Pak. Tapi, orang sibuk semuanya. Ini kakek seorang diri, sudah gak punya lagi istri. Ditaruh di sebuah rumah. Rumahnya dia sendiri yang dulu. Dipugar, bagus, mantap. Disuplai hariannya. Bulanannya, tidak kurang. Tapi tidak pernah ketemu sama anaknya. Tidak pernah ketemu sama cucu-cucunya. Hari-hari tertentu, telepon. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Maaf Pak ya, tidak bisa datang. Cucunya, gimana kek? Sehat kek? Sehat. Maaf ya kek, tidak bisa datang. Terus, tahunan itu ya Pak. Hampa dia. Kalau makan ya paling ditemani sama kucingnya. Kalau orang barat ditemani anjingnya kan gitu ya. Ini temani kucingnya hampa. Nah, disurati anaknya, kok datang jenguk orang tuamu ini. Maaf ya Pak, gak bisa datang sibuk Pak. Maaf ya kek, Terus begitu alasannya. Gede ya. Sampai punya ide yang masya Allah ya Pak. Dia memanipulasi berita. Dia ngirim surat kepada anak-anaknya memberitakan bahwasanya bapak telah mati. Jadi bukan nama dia, nama tetangganya itu apa, memberitakan kepada anak-anaknya, bapakmu telah mati. Coba kamu lihat di rumah itu. Memanipulasi berita kematian dirinya. Mati. Kaget ini anak-anaknya. Bapak mati. Shock, depresi. Mati. Langsung bergegas. Tinggalkan semua pekerjaan dia. Ambil semuanya. Semuanya. Yang anak putra, yang anak putih itu semuanya. Ke tempat bapaknya tadi itu. Mati. Baru merasakan betapa wujudnya orang tua itu luar biasa ketika sudah mati. Masih hidup, enggak diapa-apain. Begitu mati. Bapak! Histeris, kan gitu ya. Datang semuanya, pas barengan. Ketemu sama saudaranya nangis. Bapak telah mati. Masuk rumah. Begitu masuk rumah, sepi memang. Mana bapak ini? Mungkin di kamarnya kan. Begitu masuk ruang tengah. Kok di ruang tengah ini kayak didesain kayak sebuah acara. Ada makanan, ada minuman, segala macamnya. Tahu-tahu lagi bengong begitu muncul bapaknya. Dari kamar. Selamat datang anak-anak. Kaget semuanya. Bapak masih hidup. Iya, gimana lagi caranya bapak ini supaya kamu datang kemari. Ya harus begini caranya. Ngasih berita bahwa bapak mati, datang kamu. Rupanya kamu ingin bapak mati dulu ya. Saya kamu kesini. Allahumma sta'an. Itu bukti anak yang gak bakti. Intinya ya, anak yang soleh tadi itu barakallahu fikum akan berfaedah bagi antum ketika antum masih hidup. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu yang kamu cari. Ketika antum telah wafat nanti di alam kubur, anak kamu yang soleh tidak akan melupakan diri. Akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan maghfirah untuk orang tuanya. Awwalatin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya di kuburan. Kamu dapat pahala jariah terus, kebaikan yang mengalir kepada kamu melalui doanya anak-anak kamu. Dan ingat, dalam riwayat tadi Rasul menyebutkan kata-kata soleh, awwalatin soleh. Hanya anak soleh yang ingat sama orang tuanya. Hanya anak-anak yang soleh yang bakal mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Semata-mata anak gak bakal. Selama itu anak gak soleh, secara realitanya gak bakal ingat sama orang tuanya. Mati-mati. Tapi yang soleh akan mendoakan kebaikan untuk anak, untuk kebaikan orang tuanya. Loh, nyatanya banyak ustadz orang yang ingat sama orang tua telah mati. Sebentar, ingat mau diapakan tuh orang tua. Kalau semata-mata ingat orang tua telah mati, dibikin perkara-perkara yang gak syar'i, ya banyak. Yang dibahas itu adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu yang soleh. Di alam kubur, kamu dapat barakulahikum faedah dari anak-anak yang soleh tadi. Ketika nanti antum di yaumul qiyamah juga demikian. Mendapatkan faedah besar dari anak-anak kamu yang kamu didik selama ini. Menjadi anak yang soleh dan soleh. Hadis yang dibacakan di awal ya. Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kata Rasul, ada seorang laki-laki nanti diangkat martabatnya di surganya Allah. Dia bertanya, anna yakunu hadza? Dari mana ini? Dari mana ini? Dikatakan istighfari waladika lak. Ini sama dengan istighfar anakmu untukmu. Anak kamulah yang mendoakan kebaikan, maghfirah untukmu wahai orang tua. Bermanfaat di yaumul qiyamah. Di dunia, di alam kubur, dan di malam kiamat. Dan itulah yang diharapkan oleh semua orang tua dalam kehidupan dia dan ketika dia memiliki anak. Kuncinya, jadikan anak-anak kamu sebagai anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Dengan poin-poin di atas, selebihnya berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua dan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعل المتقين إماما والله تعالى أعلم بالصواب. Ini yang bisa saya sampaikan. terkait dengan materinya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.